Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallallahu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu la tas'al an a'mali ahli az-zaman. Az-zaman zaman musayarah wa mudarah wa taghaful. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ تَمَّتْ لَهُ أُمُورُهُ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ Jangan terlalu keras. فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ لَا يَحْتَمِلُ التَّقَصِّي عَنْ مِنْ وَالِدِهِ فَمَا بَالُكَ بِغَيْرِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْدُلَ وُسْعَهُ فِي الطَّاعَةِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْإِنسَانَ مَا هَمَّهُ إِلَّا الدُّنْيَا فَانْفُضْ يَدَيْكَ مِنْهُ. Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, "La tas'al an a'mali ahli zaman." Jangan kamu bertanya tentang perbuatan orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Kalau kamu minta orang yang hidup di zaman sekarang ini persis, udah sulit. Jangan kamu timbang dengan amalnya mereka untuk bisa kamu mendapatkan orang yang persis, sulit. Jauh daripada ajaran. Az-zaman zaman musayarah wa mudarah wa taghaful. Zaman sekarang ini zaman musayarah. Zaman kita bersikap sopan ajalah. Wa mudarah, zaman kita bisa gimana hidup bersama. Wa taghaful, ya zaman cuek. Kalau zaman sekarang. Maksudnya kurang lebih lah kalau hidup di zaman sekarang ini, jangan minta persis, minta yang akhlaknya persis, minta yang ibadahnya persis, nggak bisa. Malas sana mau sholat berjamaah di masjid, pura-pura semuanya, buktinya begini, buktinya begitu, ya repot ini kalau minta persis. Malas sana mau ngadain majlis taklim karena orang itu begini, orang itu begitu, ya repot, gak bisa. Zamannya kita ini ya zaman yang harus bisa bergaul sudah. Kalau mau hidup bersama, ya kurang lebih. Gak bisa kamu tuntut orang sempurna sebagaimana kamu tidak menjadi orang sempurna pula. Lain kalau orang dahulu, persis semuanya, pakaian, sak gerak-geriknya, seucapannya, seibadahnya persis. Faman fa'ala dzalika ma'ahum, maka barang siapa yang melakukan musayarah, mudarah, taghaful, hidup bersama manusia di akhir zaman ini, melaksanakan itu sikap, ya kita bersikap baik terhadap orang yang hidup di zaman sekarang ini. Ya tetap berhubungan, ya menyapa, kurang lebih, paham ya? Tamat lahu umuruh, maka menjadi sempurna segala urusannya. Ya bisa, akhirnya bertetangga bisa. Kemudian berhubungan, pekerjaan juga bisa. Berkomunikasi bisa. Faidha kana al-insan minhum, maka jika seseorang di antara ahlu zaman, orang yang hidup di zaman sekarang ini, la yahtamil, tidak memungkinkan at-tagassi, jauh min wali daripada orang tuanya. Orang tua sama anak aja ada masalah. Fama baluka bighairih, maka kira-kira pikiran kamu dengan orang lain gimana? Bapak, ibu, sama anak sendiri aja itu loh, udah sulit saling paham, udah sulit untuk saling berkomunikasi. Wakif, apalagi dengan orang lain. Ini zaman sekarang. di zaman beliau, apalagi zaman sekarang. Lakin tetapi yang bagi insan sepatutnya bagi manusia tadi itu an yabdul mus'ahu, dia mengupayakan sekuat mungkin. Yabdul mus'ahu memaksimalkan fit ta'ah di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Berusahalah untuk menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah. Tapi tetap kamu sama manusia berkomunikasi dengan baik. Jangan menuntut mereka tadi itu sempurna. Tuntutlah diri kamu adalah maksimal untuk menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital insan, jika kamu menemui atau melihat seorang manusia mahammau, tidak membuat mikir dia illa dunia, kecuali urusan dunia, yang jadi pikirannya cuma dunia tok, targetnya cuma dunia aja, fun food yadaika, maka kebaskan kedua tangan kamu minhu dari itu orang, artinya tinggalkan itu, enggak usah ditemani. Jadi maksudnya begini, kalau urusan dengan manusia, jangan menuntut sempurna. Zamannya udah berbeda. Kurang lebih. Sholat itu harus begini, sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus itu, sholat harus ini. Loh ini berangkat ke masjid modelnya begitu, kemudian ada di masjid begini, ada begitu. Jangan terlalu banyak menuntut. Zamannya lain gak seperti dulu. Ala kulli hal, dia masuk ke masjid, tidak masuk ke tempat pelacuran. Lah, masa akhlaknya begitu? Padahal menghadiri majelis, menghadiri mati itu, menghadiri, jangan banyak menuntut. Ini zamannya lain, tidak seperti dulu. Kekurangan-kekurangan itu jelas akan membedakan antara zaman sekarang dan zaman-zaman dulu. Itu sudah lumayan cukup baik. Tuntut diri kamu harus memaksimalkan taat. Jangan nuruti orang yang hidup zaman sekarang ini, jangan ngikuti mereka, tapi tuntut diri kamu tetap istiqomah. Yang kamu perlu seleksi dari orang yang hidup di zaman ini bukan tuntutan kesempurnaannya, tapi kamu lihat kalau ada orang itu duniawi, semangatnya hanya dunia, tinggalkan orang itu, jangan dikumpuli, jangan mau berhubungan dengan dia. Satu saat kamu akan dijual sama dia. Satu saat kamu akan ditipu sama dia. Satu saat kamu akan dimanfaatkan sama dia. Hal ini ya. Jadi kesimpulan daripada keterangan beliau Al-Haddad begitu. Ya repot. Hidup berdampingan di zaman sekarang ini perlu kesabaran. Karena itu taghaful aja, cuek. Lah iya. Tak kasih salam dulu, tidak boleh sama saya jawabnya. Yesus, ya sih, jangan ditonton sudah. Ya sudah. Ini zamannya begitu memang. Padahal dekat sama saya. Ngomong dah. Ya ente aja yang ngomong sama dia, selesai. Intinya apa? Jangan terlalu banyak menuntut. Wah, ini masih muda, tidak ada akhlaknya itu dan ini. Ala kuliah hal ini diajari, kalau kamu mampu. Kalau tidak, jangan terlalu menuntut. Kamu aja jangan seperti begitu. Kamu jaga diri kamu jangan seperti begitu. Jadikan orang ini sebagai cermin ada di hadapan kamu. Ketika kamu melihat ada orang tidak bagus, kamu koreksi diri kamu. Ada gak sifat itu yang ada di orang itu pada diri kamu? Kalau ada, hilangkan, rapikan. Jangan nanti akhirnya kamu membicarakan orang, ternyata kamu lebih jelek daripada orang itu. Hah? Ketika kamu melihat ada kelebihan pada seseorang, koreksi diri kamu. Kenapa kamu udah bisa seperti itu? Padahal kamu mampu melaksanakan seperti itu. Sehingga mengajak diri kamu bisa meningkatkan kualitas kamu. kamu bisa bercermin daripada orang yang di sekitar kamu. Nabi Isa itu pernah ditanya, kamu tuh menjadi orang yang begini sempurna kenapa? Padahal Nabi Isa itu tidak pernah belajar, tidak punya bapak. Aku mengambil pendidikan dari tiga. Pertama, dari orang soleh. Setiap aku melihat orang yang soleh, aku tuntut diriku jadi seperti dia. Kedua, dari orang yang gak soleh. Setiap aku melihat orang yang tidak soleh, aku koreksi diriku, jangan sampai seperti dia. Ketiga, dari musuhku. Ini orang sombong, ini orang gak punya aturan. Dari musuhnya diserap, saya jangan melakukan hal-hal yang dikritik, yang dicaci oleh musuhku. Jangan cari orang yang uji. Ada Rayyid Muhibbin, dia yakini ana sebagai wali. Jangan cari orang yang mengkritik kamu, orang yang musuh sama kamu. Justru kalau kamu tertipu dengan orang yang memuji kamu, kamu gak sadarkan diri kamu, kekurangan diri kamu nantinya. Kalau kita kan gak, kalau sudah dapat orang yang cium tangan kita walak walik, Rayyid, kita bisa mau duduk bersama. Tapi kalau sudah ada orang yang selalu ngeritik kita, kita gak mau dengar. Gila adab ini orang, gak ada aturannya ini orang. Kalau Nabi Isa lain lagi, justru itu yang akan bisa sebagai bahan untuk koreksi diri. Hah? Sikap yang paling tepat hidup yang ada di zaman sekarang ini, dua. Pertama, maksimalkan kamu berbuat taat. Kalau tadi sudah yang jelas, jangan banyak menuntut tadi ya. Jangan banyak menuntut orang lain untuk sempurna kepada kamu. Yang kedua, maksimalkan kamu untuk berbuat taat. Tuntut diri kamu. Jangan kamu menuntut orang tetangga ini tidak ada yang khair sama anak tetangga ini, tidak ada yang baik sama saya. Jadilah kamu orang paling baik kepada tetangga kamu. Yes. Jangan kamu menyatakan lingkungan kita ini tidak ihtiram, tidak hormat sama saya. Jadilah kamu orang yang hormat kepada lingkungan kamu. Tuntut balik. Sikap yang berikutnya, seleksi orang yang hidup zaman ini, kalau duniawi, targetnya duniawi, hindari dia. Ini orang tidak pernah hadir majelis, tidak pernah kelihatan di masjid, siang harinya dunia, dok ceritanya dunia, dok urusannya dunia, terus. Orang yang demikian, fanfud yadaika minhu, kipasno sudah. Gak usah kamu berhubungan sama dia. Hatta urusan dagang kamu akan kecewa dengan orang ini. Walaupun urusan pekerjaan kamu akan kecewa dengan orang demikian. Kenapa? Karena menganggap semua yang ada di atas dunia ini adalah bahan untuk penghasilan dan kekayaannya. Kalau perlu, kamunya sendiri akan dijual. Jangan barangnya kamu yang diincar, kamunya akan dijual. Hati-hati ya. Jadi jeli ya. Al-Habib Haddad ini jeli sekali. Jadi kita selain kalau mendengarkan yang demikian ini, jangan sampai diri kita seperti begitu. Kita juga bisa waspada daripada orang-orang yang seperti begitu. Lain halnya kalau orang dulu. Orang dulu itu, dia tadi itu menganggap dirinya dan yang dimiliki oleh dirinya adalah milik saudaranya. Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus itu keliling ada di lingkungannya. Jangan sampai ada orang miskin yang tidak tidur dalam keadaan kenyang malam hari. Jangan sampai ada keperluan mereka yang tidak tercukupi. keliling. Sampai tetangga-tetangga ini kasihan sama Habib ini. Akhirnya satu malam, kasihan Habib ini biar tidak terlalu. Jadi malam itu keliling, siapa yang kekurangan itu. Sampai mereka tadi itu bersikap miskin, banyak miskin daerahnya dia. Sampai bersikap gimana cara mengelabui Habib ini. Mereka pura-pura masak, jadi kayunya dibakar. Dapurnya ngebul, dilihat, masak bulan ini. Masak-masak, padahal enggak, kayu tok dibakar. Habib ini farhan, alhamdulillah sudah cukup mereka semuanya. Tidur, senang murid-muridnya, masyarakatnya itu senang. Gurunya ini tidur nyenyak. Tapi mereka tetap lapar gitu loh. Kepingin gurunya itu istirahat, tidur nyenyak. Pagi hari dia tanya sama beberapa orang. Masya Allah, malam ini rupanya sudah orang-orang sudah tercukupi semuanya. Anu Habib, orang-orang itu kepingin antum istirahat gitu deh. Sebetulnya banyak yang gak punya, cuma sengaja begitu supaya antum tidak susah payah malam ini bisa istirahatnya. Loh, masih ada yang lapar, masih ada yang kekurangan. Ya ada Habib, kata dia. Marah paknya Allah, aku tidak ribo dan aku bakal nuntut nanti hari kiamat kalau ada yang masih kekurangan tidak lapor dengan aku. Yang ada di dalam rumahku, makanan atau harta semuanya harus kamu merasa memiliki. Jika kamu perlu, kamu bilang bisa lapor. Ambil seperti hartanya kamu. Makanan dalam rumahku ambil seperti makanan kamu. Begitu. Nah, kalau si kita kan masa bodoh. Ada tetangganya ngerintih, nyanyi dia. Ditakwiri lain sudah. Ada yang sakit terkapar kesakitan ada di rumahnya, masa bodoh. Dianggap istirahat total, alhamdulillah ala kulli hal, banyak tidur, padahal sudah koma ini orang. Karena itu tidak demikian ya. Tuntut diri kamu untuk menjadi orang yang maksimal taatnya kepada Allah. Jangan menuntut orang untuk maksimal untuk diri kamu. Dan segala siapapun orang yang pikirannya, targetnya hanya duniawi, hindari. Karena itu adalah orang yang paling bahaya dan siap akan merugikan kamu nantinya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mabasidku ahlu sidki ya